Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan membaca Syarah al-usul al-thalathah karya Syekhah Ibn binti Muhammad al-Qasim hafizahallah ta'ala. Kita baca catatan kaki di halaman 28. Aqsamu sabri, macam-macam sabar. Sabar ada tiga macam. Sabar untuk taat kepada Allah, itulah tegar, mengikuti hukum Al-Quran dan Sunnah. Ibnul Qayyim mengatakan, takwa itu tidak akan tegak kecuali dengan berdiri di atas betis kesabaran. Dan Allah berfirman, innahumma yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara faktor yang paling penting yang membantu supaya bisa sabar untuk taat adalah mengetahui buah takwa kepada Allah dan taat kepada Allah. Di antara buahnya adalah keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan anak, lapangnya dada, tenangnya hati, mendapatkan cintanya Allah, dan memuliakan Allah dengan karena Allah melihat dan mendengar hal-hal yang dia ridai. Aman dari azab pada hari kiamat, masuk surga tempat penuh kenikmatan dan kemuliaan. Sabar yang kedua adalah sabar untuk ain menjauhi maksiat kepada Allah. Itulah mengendalikan diri supaya tidak terjumus dalam hal-hal yang haram. Ibnu Rajab mengatakan, rasa malu kepada Allah itu qad yatawalladu, seringkali melahirkan, minatakallubi finni'ami, atau lahir, berarti lahir di sini muncul, maksudnya muncul dikarenakan atakalubi finni'ami, berbolak-balik dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hamba tersebut malu. Malu jika memanfaatkan nikmat-nikmat Allah untuk durhaka kepadanya. Dan faktor yang paling penting atau termasuk yang faktor yang paling penting yang membantu untuk meninggalkan maksiat adalah mengetahui dampak dosa dan jeleknya kesudahan dosa dan buruknya jejak dosa. Di antara dampak dosa adalah berkurangnya rezeki, hilangnya keberkahan umur atau keberkahan waktu, tidak mendapatkan nikmatnya taat, manisnya ketaatan, hilangnya rasa nyaman dengan Allah. Kemudian berpalingnya Allah, malaikat dan hamba-hambanya yang soleh darinya. Karena seorang hamba jika berpaling dari taat kepada Allah karena sibuk maksiat kepada Allah, Allah akan berpaling darinya. Para malaikatnya dan hamba-hambanya yang soleh pun berpaling darinya. Sebagaimana jika seorang itu memberikan perhatian kepada Allah, maka Allah akan memberikan perhatian padanya. Dan Allah akan jadikan hati makhluk memberikan perhatian kepadanya. Maka dampak maksiat yang buruk itu terlalu banyak untuk bisa dihitung dan dikuasai oleh seorang hamba. Ilman secara ilmu. Sedangkan jejak ketaatan yang bagus juga terlalu banyak untuk bisa dikuasai oleh seorang hamba dari sisi ilmu. Karena kebaikan dunia dan akhirat itu adalah karena taat kepada Allah. Dan kejelekan dunia dan akhirat itu karena maksiat kepada Allah. Dikutip dari Al-Jabul Kahfi. Yang ketiga, sabar untuk menghadapi takdir Allah. Definisinya adalah al-wukufu ma'al bala'i, menyikapi bala bihusnil adabi, dengan adab yang baik. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan berbagai macam ujian semacam cuaca yang panas, cuaca dingin. Maka jika seorang hamba mengetahui bahwasanya panas dan dingin itu sebuah keniscayaan. Ini kalau musimnya musim panas ya cuacanya panas. Kalau memang musimnya musim dingin ya cuacanya dingin, itu sebuah keniscayaan. Maka lam yardab li wurudiha. Karena sudah tahu ini musimnya musim panas, sehingga di mana-mana panas, tidak akan marah dengan kehadiran, kedatangannya. Demikian juga tidak akan sedih dan tidak akan sedih karenanya. Ya, maka jika seorang hamba menyadari bahasanya ujian itu sebuah keniscayaan di dunia ini, sebagaimana sebuah keniscayaan cuaca panas ketika musim panas, cuaca dingin ketika musim dingin, maka tidak akan marah-marah ketika mendapatkan ujian. Karena kita tinggal dan hidup di dunia, dan dunia adalah tempat ujian. Kalau tempat ujian kok malah gak ada ujian, itu yang aneh. Tapi tempat ujian kok penuh ujian, ya memang itu tempatnya. Min a'dami ma yu'inu 'ala sabri 'alal aqdari. Di antara kiat yang paling penting membantu untuk bisa sabar menghadapi takdir adalah orang yang terkena musibah menyadari anna musibah, bahasanya musibah telah ditakdirkan terjadinya dan ditakdirkan oleh Zat yang Maha berilmu dan Zat yang Maha bijaksana. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu ma asaba min musibatin, semua musibah yang terjadi di bumi atau pada diri kalian, maka tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali fi kitabin, sudah ada dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu adalah mudah bagi Allah. Tidaklah al-musab, orang yang terkena musibah menyadari bahasanya Zat yang memberikan ujian kepadanya adalah Ahkamul Hakimin, hakim yang paling bijaksana dan Zat yang paling penyayang. Dan Allah tidaklah mengirimkan bala untuk membinasakan manusia, tidak pula untuk mengazabnya, namun untuk mengujinya supaya teruji kesabarannya, ridhonya dengan takdir dan keimanannya, supaya Allah mendengar dia merengek-rengek wa ibtihal dan sungguh-sungguh berdoa. Dan adanya bala yang menimpa seorang muslim adalah bukti Allah mencintainya, karena Allah ingin meringankan hukuman untuknya. Kan kalau Allah ingin agar dia berpindah kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Maka terjadinya bala pada seorang hamba itu mengandung rahasia, hikmah, maslahat, kesudahan yang baik, ma la yuhsa, yang tidak terhitung. Ibnu Hajar mengatakan, sehingga Allah telah jadikan untuk para kekasihnya, ketika Allah memberikan ujian kepada mereka, Allah jadikan makharij, jadi berbagai macam solusi. Wa inna ma yata'akhkharu dzalika, solusi tersebut terlambat pada sebagian mereka di sebagian waktu, dalam rangka tahdziban, dalam rangka mendidik, dan dalam rangka memberikan tambahan pahala untuk mereka. Maka sabar menghadapi musibah adalah perbendaraan harta, perbendaraan pahala yang besar, perbendaraan kebaikan yang tidak Allah berikan kecuali untuk hambanya yang mulia. Sungguh Allah telah menyanjung Ayub alaihissalam dengan mengatakan, inna wajadnahu sabira, sungguh kami menjumpai mendapati Ayub adalah seorang yang betul-betul sabar. Ni'mal 'abd, sungguh dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sungguh dia adalah hamba yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah tidak ni'mal 'abd? Bagaimanakah tidak sabira? Di Ayub ini mendapatkan ujian sakit yang luar biasa. Ini kata Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, selama 18 tahun. Selama 18 tahun. Dengan sakit yang berat, dengan sakit yang mengerikan, sakit yang menyebabkan tidak ada orang yang berani mendekatinya. 18 tahun lamanya. Ini, dan dalam 18 tahun itu tidak ada keluh kesah. Ini tidak ada protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada ini menggerutu, tidak ada tidak ada kemudian dalam tanda kutip tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu 18 tahun lamanya. Ini angka yang tidak ada apa-apanya dengan sakit yang Allah berikan pada sebagian kita. Dan kita kemudian sudah merasa kemudian demikian menderita dengan sakit tersebut. 18 tahun lamanya. Ibn al-Qayyim mengatakan, disebutlah Ayub dengan sebutan ni'mal 'abd. Karena Ayub, Allah jumpai orang yang bersabar. Maka ini dalil mafhum mukhalafahnya. Dalil bahasanya siapa yang tidak bersabar ketika Allah beri ujian, maka dia adalah bi'sal 'abd, sejelek-jelek hamba. Dan Allah janjikan untuk orang yang bersabar, Allah janjikan balasan yang besar. Innama yuwaffas sabirun, orang-orang yang bersabar akan diberi ajrahum pahala bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu cahaya seperti cahaya rembulan, sedangkan sabar itu menerangi seperti sinar matahari. Diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Taimin rahimallahu taala menjelaskan, salat itu cahaya bagi seorang hamba. Cahaya di hati, cahaya di wajah, cahaya di alam kubur, dan cahaya di mahsyar. Karena perlu diketahui bahasanya di mahsyar itu gelap. Mahsyar itu gelap. Dan yang punya cahaya adalah diantaranya adalah orang yang, dan yang menyebabkan seorang itu punya cahaya adalah solatnya. Oleh karena itu Anda jumpai orang yang paling bercahaya wajahnya adalah orang yang paling banyak solatnya. Ya, maka orang yang paling banyak bercahaya wajahnya, berbinar-binar, berseri-seri, ya, nampak gembira, ya, padahal tetap punya masalah, adalah orang yang hebat solatnya. Wa akhsha'uhum fiha lillahi azza wa jalla, yang paling khusyuk ketika solat karena Allah azza wa jalla. Karena solat adalah cahaya manusia, cahaya bagi manusia dalam setiap keadaannya. Maka hal ini mengharuskan seorang muslim untuk merutinkan sholat dan antusias untuk mengerjakan sholat dan memperbanyak sholat sehingga banyaklah cahayanya. Banyaknya cahaya itu artinya cahayanya semakin terang. Karena tentu cahaya itu bertingkat-tingkat terangnya. Dan semakin banyak cahaya, semakin terang cahaya. Dan semakin banyak ilmu dan imannya. Adapun sabar, maka disebut dia. Apa itu dia? Dia itu ada padanya cahaya, namun cahaya yang panas. Cahaya yang menyengat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwa alladzi ja'ala syamsa dia'a wal qamara nura. Dia Allah zat yang menjadikan matahari itu memiliki diaan, cahaya yang menyengat, cahaya yang terik, wal qamara nura, dan dia Allah jadikan rembulan itu cahaya yang lembut. Kenapa sabar disebut dia dan tidak disebut nur? Karena sabar tidak boleh tidak, itu panas. Sabar itu capek. Bersabar itu letih. Karena dalam sabar terdapat masyakkah. Bahkan masyakkatun kabiratun. Capek yang besar. Bukan capek yang ringan. Oleh karena itu, pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Dan perbedaan antara kalau sholat itu nur, sedangkan sabar itu dia. Inna dia afi sabri, karena cahaya dalam kesabaran diiringi dengan panas. Diiringi dengan terik. Karena di dalamnya terdapat capek. Capeknya pun double. Capek hati, capek badan. Letih hatinya, letih badannya di sebagian keadaan. Kalau yang jelas, letih hati. Itu orang sabar. Gak ada sabar tanpa hati yang letih. Hati yang capek. Kadang pingin busan. Nah, itu orang yang sabar. Dan di sebagian keadaan, misalnya sabarnya penuntut ilmu, itu tidak hanya letihnya hati, namun plus letihnya badan. Sabarnya penuntut ilmu, ya, double. Letihnya hati dan letihnya badan. Letihnya badan untuk melakukan perjalanan, letihnya badan untuk ini karena terkadang kurang tidur dan seterusnya. Wasabru ma'aluhu al-jannatu, dan sabar itu kesudahannya adalah surga. Sebagaimana sambutan para malaikat ketika membukakan pintu surga pada manusia-manusia yang berhak untuk memasukinya. Malaikat menyambutnya dengan mengatakan salamun alaikum, selamat untuk kalian wahai manusia-manusia penghuni surga. Bima sabartum, ucapan selamat ini karena kesabaran kalian selama hidup di dunia. Sabaran kalian selama hidup di dunia, maka sebab masuk surga para penghuni surga adalah sabar selama hidup di dunia. Fani'ma uqubaddar, maka setelah kalian bersabar selama hidup di dunia, maka untuk kalian surga sebaik-baik uqubaddar, tempat kembali. Sebaik-baik tempat tinggal selamanya. Maka kata para malaikat ketika menyambut manusia dan membukakan pintu surga untuk manusia, kalian layak untuk masuk surga karena sabar selama hidup di dunia. Karena selama hidup di dunia orang yang beriman mau tidak mau harus berpuasa. Karena puasanya orang yang beriman ada dua macam. Puasa yang ada batas waktu yang jelas, itulah puasa Ramadan dan semisal itu. Dan ada puasa yang kapan masa akhirnya tidak jelas. Karena masa akhirnya itu sama dengan masa waktu untuk menutup mata dan menutup usia. Itu harus puasa. Dan puasa itu sabar. Namun sabar itu kesudahannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga jenis sabar. Yahtajuha, yang dibutuhkan oleh orang yang berilmu, orang yang beramal dan berdakwah. Dan sabar ini adalah min ahamil muhimat, hal yang paling penting bagi orang yang mendakwahkan agama Allah. Karena siapa yang tidak akan bersabar, maka yastakhifahu alladziina la yuqinuuna, akan diremehkan oleh orang-orang yang tidak yakin, oleh orang-orang yang tidak beriman. Fasbir inna wa'dallahi haqq, bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Dan janganlah orang-orang yang tidak yakin itu membuatmu mengentengkanmu dan membuatmu dan meremehkanmu. Dan di antara hal yang faktor yang mendorong kita untuk bisa bersabar, terutama sabar untuk taat, satu hal yang patut kita sadari bahasanya banyak pelaku maksiat itu sabar untuk bermaksiat. Banyak pelaku maksiat itu sabar untuk bermaksiat. Mereka sabar dengan derita yang harus mereka hadapi untuk maksiat. Boleh jadi kita jumpai ada maling yang sabar dengan malingnya. Pas gagal kemudian ketangkap orang, kemudian dipukul, dihajar, masuk penjara, nanti keluar maling lagi. Itu luar biasa sabarnya. Itu luar biasa sabarnya. Digebuki orang, remuk, ya, besok ya diteruskan lagi. Itu sabarnya luar biasa. Kenapa ahlul batil itu demikian sabar dengan kebatilannya, ahlul maksiat demikian sabar dengan maksiatnya. Lantas kenapa ahli taat tidak sabar dengan ketaatannya. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala wa dalilu qawlu taala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan dalil tentang arba'u masail adalah firman Allah taala di suratul 'asr, ya, demi waktu sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian yang besar. Khusr di sini nakirah, dan nakirahnya faedahnya li ta'zim. Ini besar. Ini sungguh dalam kerugian yang besar. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan dua hal ini dia memperbaiki dirinya. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Dan saling mewasiatkan untuk berbuat baik dan mewasiatkan kesabaran. Dan dengan dua hal ini dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Qala Syafi'i rahimallahu, lau ma'angzalallahu hujatan ala khalqi ila hadihi surata lakafathum. Seandainya Allah tidak turunkan hujah untuk manusia kecuali surat ini, maka ini sudah mencukupi mereka untuk mendorong dalam ketaatan. Qala syariha hafidhahallahu ta'ala, dalil arba' masail adalah suratul asr. Dalil ilmu adalah alladina amanu, dalil amal wa amal salihat, dalil dakwah wa tawassaw bil haq, dalil sabar untuk menghadapi gangguan karena Allah wa tawassaw bis sabr. Penjelasan suratul asr. Allah subhanahu bersumpah dengan al-asr. Dan al-asr di sini maknanya adalah ad-dahr, waktu. Dan waktu itu adalah masa untuk mendapatkan keuntungan dan amal-amal soleh bagi orang yang beriman. Di sisi yang lain, waktu adalah masa untuk sengsara bagi orang-orang yang berpaling. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu lima fi? Dikarenakan di waktu itu terdapat banyak pelajaran. Dan seiring berjalannya waktu, terdapat al-ajaib, berbagai hal yang menakjubkan bagi orang yang memperhatikan. Dan waktu, yakni artinya masa, sama dengan umur, sama dengan waktu, sama dengan hari, sama dengan tahun, sama dengan bulan, sama dengan hari, sama dengan jam. Fa'asrafu syai'in, maka sesuatu yang paling mulia yang diberikan dan didapatkan oleh seseorang adalah diberi umur. Di umur tersebut dia menyembah Allah Azza wa Jalla, sehingga lantas dampaknya, buahnya, sehingga dia menjadi bagian dari penghuni surga. Kemudian kerugian dalam kehidupan adalah kerugian yang paling besar. Dan kerugian kehidupan itu manakala billahwi, melakukan hal yang melalaikan, al-batil yang sia-sia. Wa kam huwa rakhisun hadzal waqtu. Betapa banyak waktu itu murah menurut banyak orang. Sehingga mereka mengatakan menghabiskan waktu itu bahasa Arabnya membunuh waktu. Nuridu qatlal waqti. Ada orang-orang yang kebingungan dengan waktunya. Kenapa waktunya kok banyak? Maka mereka mengatakan kami ingin menghabiskan waktu. Diksinya orang Arab, kami ingin membunuh waktu. Bingung dia, waktunya banyak sisa-sisa. Padahal banyak orang yang merasa kekurangan waktu. Waktunya kurang. Seandainya waktu orang lain bisa dibeli, ya siap beli. Sehingga karena mau membunuh waktu, akhirnya ya'tuna bil mulhiyat. Ya, mereka lakukan berbagai macam hal-hal yang melalaikan. Hal senang-senang cuma supaya waktunya berlalu. Namun yatabayanul khusran, kerugian itu jelas pada saat orang melihat dengan mata kepala pada hari kiamat balasan untuknya. Bagaimanakah dia telah melantarkan hidupnya billahwi, dengan hal yang melalaikan, hal yang sia-sia, inkibab, ketekunan untuk melakukan hal-hal yang lalai. Lantas dia lihat kendaraan orang-orang soleh, kedudukan orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan keuntungan dari waktu dan umurnya. Lantas mereka yakin, inilah kerugian yang hakiki. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum. Katakanlah bahasanya orang yang merugi adalah orang yang menimpakan kerugian untuk dirinya, wa ahlihim, dan keluarganya pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan rugi keluarga adalah tidak berjumpa dengan keluarga di akhirat nanti. Tidak kumpul dengan keluarga di akhirat nanti itu disebut di Al-Quran dengan khasiru ahlihim. Yang khasiru ahlihim ini disebabkan karena mereka masuk neraka. Dan siapa yang masuk neraka, dia tidak akan kumpul dengan keluarganya meskipun keluarganya itu sama-sama di neraka. Apalagi kemudian keluarganya di surga. Maka siapa yang masuk neraka, maka dia adalah khasiru ahlihim. Dia adalah mendapatkan kerugian karena tidak akan kumpul dan berjumpa dengan keluarganya. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, kerugian semacam itu adalah kerugian yang senyatanya. Tidak kumpul dengan keluarga di akhirat itu adalah bagian dari kerugian yang nyata. Tidak kumpul dengan orang yang dicintai, yang disayang di akhirat itu adalah rugi yang nyata. Fayandamu, lantas menyesal, dan tidak ada waktu untuk menyesal. Fazaman mazra'atun lil 'abd. Maka waktu itu bagikan lahan pertanian milik seorang hamba. Dan dia adalah tempat untuk mendapatkan kebahagiaan, atau jika salah kelola malah mendapatkan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, bahasanya semua orang itu dalam khaibah. Khaibah itu tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Wa khusrin, dan kerugian. Betapapun banyak anak hartanya dan anaknya, betapapun agung kedudukannya dan kemuliaannya, kecuali orang yang mengumpulkan empat hal. Yang pertama iman. Iman di sini mencakup semua yang mendekatkan kepada Allah berupa keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua amal soleh, semua ucapan dan perbuatan yang mendekatkan kepada Allah. Biayakuna fa'iluhu lillahi, karena orang yang melakukannya itu karena Allah ikhlas dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassau bilhaq, artinya tawassau, saling berpesan untuk melakukan kebaikan. wal hathi alaihi, dan mendorong untuk melakukan kebaikan, wa tarhib, dan mendorong untuk melakukan kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk bersabar, sebagiannya berpesan kepada yang lainnya untuk bersabar melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, dan memikul dan menghadapi takdir-takdir Allah. Agama ini seluruhnya adalah iman, amal, dakwah, dan sabar. Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala menyampaikan seluruh orang yang berakal mengatakan, ini ijma semua orang yang berakal, an-na'imu la yudraku bin na'im wa rahatu la tunalu bi rahah. Bahasanya kesenangan itu tidaklah didapatkan dengan bersenang-senang. Kesenangan itu hanya bisa didapatkan dengan meninggalkan kesenangan. Ini kesenangan itu hanya bisa didapatkan dengan meninggalkan kesenangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Maka an-na'imu la yudraku bin na'im. Kesenangan tidak bisa didapatkan dengan bersenang-senang. Wa rahatu la tunalu bi rahah. Kenyamanan itu tidak didapatkan dengan bernyaman-nyaman. Kenyamanan hanya bisa didapatkan dengan meninggalkan kenyamanan. Kenyamanan itu adalah buah yang didapatkan oleh orang yang mau meninggalkan zona nyaman. Mau meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kemalasan, meninggalkan mager, meninggalkan dan bentuk-bentuk kesenangan-kesenangan yang lainnya. Wa anna man atharat ladzati fatatul ladzatu. Siapa yang memilih untuk bernikmat-nikmat, maka dia akan kehilangan nikmat. Siapa yang sekarang memilih bernikmat-nikmat, bersenang-senang, maka nanti akhirnya dia akan kehilangan nikmat dan kesenangan. Ini ijma' semua orang yang berakal. Yang tidak sepakat, orang yang tidak berakal. Qala Syafi'i, Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya Allah tidak menunjukkan hujah pada makhluknya kecuali surat ini, niscaya itu sudah cukup untuk mereka. Syafi'i adalah imam yang terkenal, Abu Abdillah. Dan di antara hal yang menarik, beliau adalah Abu Abdillah dan gurunya juga Abu Abdillah dan muridnya juga Abu Abdillah. Gurunya Imam Malik ya juga Abu Abdillah, muridnya Imam Ahmad juga Abu Abdillah. Muhammad ibn Idris Al-Qurashi, salah satu imam mazhab yang empat yang wafat di tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, seandainya Allah tidak menunjukkan hujah pada makhluk kecuali surat ini, niscaya itu sudah mencukupi mereka. Karena betapa agungnya kedudukan surat ini. Ma'a ghayati ikhtisariha, dalam keadaan surat itu sangat-sangat ringkas. Seandainya manusia memikirkannya, niscaya surat itu sudah mencukupi mereka. Karena surat ini mengumpulkan kebaikan bihadafirihi seluruhnya. Hadafir itu seluruhnya. Maka ini adalah surat yang ringkas, namun mengandung kesan, mengandung dalalah azimah, kandungan yang luar biasa. Surat ini menunjukkan bahasanya manusia itu terbelah menjadi dua macam. Ada orang yang merugi dan ada orang yang beruntung. Kemudian di surat ini disebutkan sebab-sebab untung, sebab-sebab beruntung, dan sebab-sebab falah mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu ilmu, amal, dakwah, mengajak pada kebaikan dan bersabar menghadapi gangguan karena mendakwahkan kebaikan. Demikian juga surat ini memuat semua level kesempurnaan manusia, yaitu kesempurnaan diri sendiri dengan iman dan amal, dan kesempurnaan orang lain dengan, yaitu menyempurnakan orang lain dengan dakwah dan sabar. Fahiyah, maka surat ini hakikatun layak atau pantas untuk dikomentari sebagaimana komentar sang imam yang mulia. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa kama qala, sebagaimana yang benar sebagaimana dikatakan oleh Syafi'i. Karena Allah menginformasikan bahasanya semua manusia merugi kecuali man kana fi nafsihi mu'minan salihan, kecuali yang orang yang dirinya adalah beriman dan saleh dan bersama orang lain dia memesankan kebaikan dan berpesan untuk bersabar. Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan surat ini adalah timbangan amal yang dengannya, dengan surat ini seorang mukmin menimbang dirinya sehingga jelas baginya dengan surat ini apakah dia orang yang beruntung ataukah merugi. Qala al-musannif rahimahullah taala. Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab bahasanya berilmu itu sebelum berucap dan berbuat. Wa dalilu qawluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali, maka Allah mulai dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Qala syariha hafizallah ta'ala. Bukhari adalah Muhammad ibn Ismail. Dia penulis kitab sahih yang merupakan as-sahul kutub, buku hadis yang paling valid setelah Al-Quran. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan tidaklah kuletakkan dan kumasukkan dalam kitab saya ini satupun hadis sampai saya istikharah minta petunjuk kepada Allah dengan melaksanakan salat istikharah 2 rakaat dan aku yakin kesahihannya dan aku menyusunnya. Dan aku menyusunnya dan Sahih Bukhari itu ada 5000-an hadis. Itu adalah aku susun disarikan dari 600 ribu hadis. Itu disarikan hasil penyaringan 5000 hadis Sahih Bukhari. 5000-an hadis Sahih Bukhari itu hasil penyaringan dari 600 ribu hadis. Ini 600 ribu hadis disaring sehingga sampai jadinya 5000. Dan ini adalah buku yang penulisannya memakan waktu 16 tahun. Ini penulisannya memakan waktu 16 tahun. Dan beliau wafat di malam Idul Fitri. Dan beliau wafat di malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah rahimallahu taala. Beliau mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian ya, Imam Bukhari berdalil wajibnya memulai dengan ilmu syar'i dan mencarinya sebelum berkata dalam bentuk mendakwahkan ilmu syar'i dan sebelum beramal mengamalkan ilmu. Maka orang yang berdakwah tanpa ilmu itu merusak dan tidak memperbaiki, menyesatkan dan tidak memberi petunjuk sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, "Man ya'budullaha bi ghairi ilmin kana ma yubsitu akthar bima kana yuslihu." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak yang dia perbaiki. Dalilnya adalah firman Allah taala, fa'lam anna la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Maka dalil dalam masalah ini adalah firman Allah taala, ilmulah wahai sang rasul, bahasanya la ilaha illallah, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah. Ini adalah ilmu. Dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu dengan meminta ampunan dan melakukan sebab-sebab mendapatkan maghfirah, dan ini adalah amal. Wa fi hadhil ayati, dalam ayat ini Allah mengisyaratkan 2 jenis zikir. Zikir dalam bentuk menyanjung Allah dan zikir dalam bentuk doa. Sehingga kalau pakai kalau mengacu dari sini, maka doa itu bagian dari zikir. Maka zikir dalam bentuk sanjungan yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah adalah kalimat zikir yang terbaik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Bacaan zikir yang paling utama itu zikir sana. Zikir yang isinya sanjungan kepada Allah adalah ucapan la ilaha illallah. Namun sebelum berpindah ke halaman sebelumnya, ada catatan kaki satu tentang biografi Bukhari. Kutipan ini diantara rahasia kenapa ada manusia semisal Bukhari. Itu dikarenakan ayahnya Ismail, Walidul Bukhari. Ayah dari Bukhari, ingda mauti. Ketika hendak meninggal dunia, ini karena Bukhari ini yatim ya, di masa kecilnya. Ayahnya meninggal dunia ketika Bukhari masih kecil. Maka dia berada di asuhan ibunya. Maka sebelum meninggal dunia, ketika sakit menjelang wafatnya, Ismail mengatakan, La a'lamu min mali dirhaman min haramin, wa la dirhaman min subhatin. Aku tidak mengetahui ada satupun hartaku yang kutinggalkan untuk kalian dan kujadikan sebagai nafkah untuk kalian semua, satu keping dirham dari sumber yang haram. Semuanya bisa kupastikan halal. Dan aku tidak mengetahui, tidak ada satu keping dirham pun yang berasal dari sumber subhat. Itu perkataan ayahnya Bukhari ketika hendak meninggal dunia, menceritakan tentang harta kekayaannya dan warisannya yang dia tinggalkan untuk anaknya dan nafkahnya selama ini. Dan nafkah yang dia berikan selama ini dia jamin, dia pastikan semuanya adalah halal. Jangankan haram, yang subhat tidak ada di sini. Yang subhat tidak ada di sini. Apalagi yang haram. Satu keping pun tidak ada. Satu keping pun tidak ada. Satu lembar 2000-an rupiah tidak ada yang tidak ada yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja tidak ada. Maka ta'ammal ma'lil ma'lil halali min atharin tayyibin. Maka di antara sebab anak nakal itu karena nafkahnya yang tidak halal. Di antara sebab kenakalan anak, ya tentu sebabnya banyak, di antara sebabnya adalah nafkah yang tidak halal. Maka renungkan, perhatikan, lihatlah bagaimanakah harta yang halal itu punya jejak yang demikian baik untuk solehnya amal dan solehnya anak. Ya, maka zikir sana yang paling baik adalah la ilaha illallah, sedangkan wa afdhalu dzikri doa adalah zikir doa yang paling utama adalah memohon ampun kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, sungguh aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah dengan semua redaksi yang bebas, yang isinya minta ampun kepada Allah. Bisa astaghfirullah, bisa rabbighfirli, bisa kalimat-kalimat yang lain. Perbanyaklah meminta ampun kepada Allah di rumah, di meja makan, di jalan, di pasar, di tempat kalian duduk, di mana saja kalian berada. Fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfiratu, karena kalian tidak tahu kapankah maghfirah Allah itu turun. Catatan kaki buah istighfar. Istighfar adalah sebab tercegahnya azab. Allah tidak akan menyiksa mereka ketika mereka beristighfar dan mohon ampun. Istighfar adalah sebab turunnya rahmat. Laula tastaghfirunallaha, laula di sini artinya hendaknya. Hendaknya kalian minta ampun kepada Allah, la'alakum turhamun, supaya kalian disayangi. Istighfar adalah sebab turunnya berkah. Fakultu astaghfirubakum innahu kana ghafara. Dalam kali minta ampun kepada Rabb kalian, sunnya dia maha pengampun. Ini saya, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian midraran yang berlimpah airnya. Allah akan berikan pada kalian harta, anak, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah akan jadikan kalian sungai, atau Allah akan berikan untuk kalian sungai. Istighfar adalah sebab untuk bertambahnya nikmat dan berkurangnya rasa sakit atau penyakit. Ya kaum istighfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Yursilis sama'a 'alaikum midrar. Niscaya Allah akan menurunkan hujan pada kalian yang bercurah-curah airnya, dan Allah akan tambahkan untuk kalian kekuatan di samping kekuatan kalian yang sudah ada sebelumnya. Maka mungkin kemarin sakit, ya tambah kuat fisiknya ya karena istighfar. Kemudian istighfar adalah sebab hilangnya kesusahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang senantiasa istighfar, Allah akan jadikan untuknya dari segala yang sempit jalan keluar, dari segala kegalauan farajan kabar gembira, dan Allah berikan padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, diatkan oleh Abu Dawud. Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna la yaqifu khatiri fal mas'alati, dan sesungguhnya terhentilah pikiranku dalam satu masalah atau satu hal atau satu keadaan. Alati tuskilu alaiya, yang masalah itu membuat aku bingung, membuat aku iskal. Maka aku istighfar minta ampun pada Allah 1000 kali atau lebih ataukah kurang, sehingga dadaku menjadi terasa lapang. Wayan halu lamnya di tasjid, dan terulailah kebingungan hal yang membingungkan. Dan aku ketika itu boleh jadi sedang di pasar, di masjid, di jalan, atau di madrasah. La yamna'uni dhalika minad dzikri wal istighfari. Maka keadaanku di pasar, di jalan, tidaklah menghalangiku untuk istighfar sampai aku mendapatkan matlubi, apa yang aku cari. Maka Ibn Taimiyah jika bingung satu masalah ilmiah, ini maksudnya apa? Ini kandungan di hadis ini apa? Maka boleh istighfar 1000 kali atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Dan itu akan menyebabkan sampai kemudian beliau yang membingungkan tadi terurai. Ini bukti nyata dari hadis Nabi, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Ini dari kegalauan di antaranya adalah kegalauan ilmu, sebagaimana dialami oleh Ibn Taimiyah. Galau karena ilmu, maka farajan ada kadar gembira, sebabnya adalah istighfar. Kemudian al-masailu thalathu. Qalan musannifu rahimallahu ta'ala, ketahuilah semoga Allah menyayangimu, ya wajib atas setiap muslim dan muslimah, ta'alumu hadith thalathu. Ta'alumu hadith thalathi, mempelajari 3 hal ini. Ta'alumu hadith thalathi al-masaili wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Yang pertama adalah rububiyah. Al-mas'alatul ula, inna Allah khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamala. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rezeki pada kita, dan Allah tidaklah membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasulah, namun Allah utus untuk kita seorang Rasul. Siapa yang taat Rasul pasti masuk surga, dan siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut pasti masuk neraka. Dalilnya firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami utus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi untuk kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami mengutus Rasul kepada Fir'aun. Dan Fir'aun durhaka kepada Rasul itu, yaitu Musa. Fa'akhadnahu akhda wabila, maka kami hukum dia dengan hukuman yang keras. Wabila artinya syadid dan muhlikan, keras, membinasakan. Penjelasannya iklam ini adalah kalimat yang dibawakan untuk supaya perhatian dengan kalimat setelahnya. Rahimakallah, ini doa bagi anda para pembaca agar disayang oleh Allah. Dan ini adalah bentuk kelembutan dan rasa sayang dengan pelajar. Telah lewat penjelasan tentang hal itu dengan rinci. Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan tiga hal ini. Karena tiga hal ini adalah min ahamil masail. Di antara permasalahan yang paling penting berkenaan dengan tauhid dan hak tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, nanti yang kedua tauhid uluhiyah, nanti yang ketiga adalah al-wala wal bara. Cinta dan benci. Tentang tauhid rububiyah, sesungguhnya Allah menciptakan kita. Artinya mewujudkan kita dari ketiadaan. Maka kita sebelum Allah ciptakan, kita itu bukan apa-apa. Hal ata'alal insani hinum minad dahari. Tidakkah telah tiba pada manusia satu saat dari waktu. Lam yakun syai'an madhkura, yang dia itu bukan apa-apa. Maka misalnya orang yang umurnya sudah 20 tahun. Maka 21 tahun yang lewat, lam yakun lahu dzikrun wala wujud. Dia itu tidak ada, wala wujud, tidak ada di muka bumi. Dan sungguh Allah telah menciptakan kita untuk satu perkara yang agung, yaitu beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya. Allah lah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Kata-kata menjamin diambil dari terjemah ala. Allah wajibkan dirinya untuk memberikan rezeki kepada semua hewan tersebut. Dikarenakan kita memerlukan rezeki berupa makanan, minuman, dan pakaian, maka Allah tundukkan untuk kita semua yang ada di langit dan di bumi. Supaya kita eksis, supaya kita bertahan ala qaidil hayat, bertahan dalam keadaan hidup. Supaya kita memanfaatkan itu semua untuk mewujudkan tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah semata. Allah tidak membiarkan kita hamalan. Makna asal hamal adalah kambing yang digembalakan. Maka jika kambing itu suyibat dilepas di siang hari, dia disebut hamalun. Yaitu saya ulangi, aslul hamali, makna asal hamal adalah al-ghanam as-sa'ibah, adalah kambing yang dibiarkan, dilepas. Maka jika kambing itu dilepas di siang hari, disebut hamal, artinya tidak ada pengembalanya. Dan jika dibiarkan di malam hari, disebut nafasyat. Contohnya, dan Dawud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan putusan untuk satu ladang. Itnafasat fihi ghunamul qaum. Ketika ada kambing milik orang seseorang yang dilepas di malam hari. Dan disebutlah pohon kurma yang dibiarkan, yang tidak diberi air, sehingga tidak memberikan buah setelah itu, disebut dengan sebutan hamal. Demikian juga unta yang lepas dari pemiliknya disebut hamalun. Karena unta ini tidak memiliki satupun orang yang mengarahkannya dan orang yang mengurusi maslahatnya. Seorang penyair mengatakan, qad hayya'uka li amrin law fatanta lahu farba bi nafsika an tar'a ma'al hamali. Sungguh mereka telah menyiapkan untukmu satu perkara yang seandainya engkau mengetahuinya, maka sayangilah dirimu, jangan sampai digembalakan ma'al hamali bersama unta-unta yang dibiarkan. Sehingga al-hamalu artinya asuda sia-sia, al-matruk yang dibiarkan. Tidak ada yang ngurusi. Maka Allah tidak membiarkan manusia hamalan. Artinya sudan, terlantar semisal hewan. Dan hamal artinya tidak dapat perintah, tidak dapat larangan, tidak dapat pahala, atau tidak dapat hukuman. Maka Anda lihat banyak orang melakukan tindakan sesuai dengan suka-suka mereka. Dengan mengatakan saya merdeka mau berbuat apa yang saya inginkan. Ini dusta. Engkau tidak merdeka, engkau hamba Allah Jalla wa'ala. Engkau punya kewajiban untuk patuh dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka orang yang mengucapkan kalimat itu kepadamu, artinya dia serupa hewan. Alati khuliqat limasalihil ibad, yang hewan itu diciptakan untuk kepentingan manusia kemudian mati dan hilang. Karena hewan itu tidaklah mendapatkan beban syariat, tidak mendapatkan perintah dan larangan. Allah tidaklah menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini, kita hidup di dunia ini kemudian makan dan minum, walaisa ba'da syai', kemudian setelah hidup di dunia ini tidak ada apa-apa. Wa innamal hayatu, hanyalah kehidupan adalah lahan pertanian atau ya, dan adalah kehidupan itu pasar untuk mendapatkan untung di akhirat. Kita cari bekal di dunia ini dengan berbagai macam amal soleh, kemudian kita mati, kemudian dihisab dan diberi balasan untuk amal perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira bahasanya kami ciptakan kalian itu abasan, main-main, wa annakum ilayna la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan menghadap kami. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayasabul insanu ayutruka suda, apakah manusia itu mengira kalau dia dibiarkan sia-sia. Ini kata Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah ketika menjelaskan ayat ini, mengutip ayat ini, ayasabul insanu ayutruka suda ay la yu'maru wa la yunha, tidak mendapatkan perintah, tidak mendapatkan larangan. Apakah dan Allah tidaklah membiarkan kita bingung, tidak mengetahui kebenaran, tidak tahu di manakah dia dan bagaimanakah cara supaya sampai kepadanya dan bagaimanakah mencari sarana untuk bisa sampai kepadanya. Bahkan Allah utus untuk kita seorang Rasul, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamanya kebenaran, sahlan muyassaran, dalam keadaan mudah dan mudah, yahdi ilaihi, dan dia memberikan petunjuk pada kebenaran itu. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau wahai sang Nabi memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Siapa yang taat pada sang Nabi akan masuk surga. Dan ini adalah satu hal yang benar yang disimpulkan dari firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia sungguh beruntung dengan keberuntungan yang besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulunal jannata illa man aba. Semua kalian masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa itu orang yang enggan wahai Rasulullah? Kalau Nabi katakan, siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa yang durhaka kepadaku dia masuk neraka. Fa sa'adatu, maka kebahagiaan dan keberuntungan itu dalam taat kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berbahagia dan yang paling tinggi derajatnya dan yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling sempurna menghambakan diri kepada Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, makhluk yang paling berbahagia, paling besar kenikmatannya, paling tinggi derajatnya adalah yang paling besar ittiba'nya dan yang paling sempurna mencocoki Nabi SAW dalam ucapan dan perbuatan. Dan siapa yang durhaka dengan sang Nabi, maka dia akan masuk neraka. Dan ini adalah satu hal yang benar, disimpulkan dari firman Allah Ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh sesat dengan sesat yang nyata. Demikian juga sabda Nabi di hadis yang lewat, wa man asani takhalan nara, siapa yang durhaka kepadaku, maka dia masuk neraka. Maka sengsara dan merugi itu ada dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadalilu qawlu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulah, artinya telah kami utus kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi saksi atas kalian, yaitu saksi untuk amal perbuatan kalian nanti pada hari kiamat. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, itu sebagaimana Allah mengutus Musa alaihi salam kepada Fir'aun untuk mendakwai Fir'aun untuk beribadah kepada Allah semata. Fa'asa Fir'aunu rasulah, namun Fir'aun durhaka dengan sang Rasul. Maka Fir'aun ternyata durhaka dengan utusan Allah Musa alaihissalam. Dia enggan kecuali larut dalam kekafiran dan at-turyan, melampaui batas. Lantas kami siksa Fir'aun, kami hukum Fir'aun dengan akhdan wabila, ay syadidan muhlikan, keras dan membinasakan. dengan cara menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya dalam lautan, yaitu Laut Merah. Artinya, waspadalah kalian wahai umat, jangan sampai durhaka kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka berupa hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan kebahagiaan orang yang taat kepada sang Rasul dan kesengsaraan orang yang durhaka kepada Rasul. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Al-imanu billahi wa rasulihi." Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah inti kebahagiaan dan pondasi kebahagiaan. Maka inilah poin yang pertama dari tiga poin. Bahasanya Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Maka asal ini adalah azimatun jiddan. Ini satu hal yang sangat-sangat penting sekali. Karena hal ini adalah satu hal yang terpatri dalam hati hamba, yang akan menggiringnya kepada semua kebaikan. Ya'lamu, hamba menyadari bahasanya tidaklah dia diciptakan kecuali untuk satu tujuan. Apa tujuan itu? Ibadatullahi wahdahu. Beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dan bagaimanakah supaya hamba ini mengetahui jalan ibadah tersebut? Jawabannya adalah dengan mengikuti sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya ucapan Ibnul Qayyim, "Fali wahidin kun wahidan." Maka untuk zat yang esa, jadilah engkau tunggal. Fi wahidin, dalam jalan yang tunggal. Ini yang aku maksudkan, jalan kebenaran dan jalan iman. Makna bait ini, fali wahidin, maka untuk zat yang esa, itu Allah Azza wa Jalla tanpa yang lainnya. Kun wahidan, dalam engkau tunggal dalam niatmu, keinginanmu, perhatianmu dan permintaan. Nah, ibadah dengan niat yang tunggal, tidak double niat. Fi wahidin maknanya dalam jalan yang tunggal. Qala ba'daha, dan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim setelahnya, yaitu jalan kebenaran dan jalan iman. Itulah jalan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian aktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.